ada pasar malam di kepalamu, penuh komedi dan permainan. Buih busa mulutmu, sandiwara hari ini. Kau gelar permadani perjamuan, ternyata bersandar hidup yang kelam. Mereguk teh hari ini, oh yeah. Menghisap rokok impian. Asam. Keindahan yang sungguh indah. Ada perima nari-nari berselendang gobang yang akan memancung semua keyakinanmu. Komedi manusia, topengnya basah terlepas sudah. Usai semuanya, oh, usai semuanya, usai semuanya. Ada pasar malam di kepalamu, penuh komedi dan permainan. Buih busa mulutmu, sandiwara hari ini. Kau gelar permadani perjamuan, ternyata bersandar hidup yang kelam. Mereguk teh hari